masih membasah tanah di pusara. Teriris pedih di hatiku, oh ayah, hanyakah sekian kasih sayang padaku. Kau pergi tinggal aku yang merana. Aku tersesat di dalam kegelapan. Ku masih inginkan bimbingan, oh ayah. Beratnya ku tempuh di perjalanan ini. Sanggupkah diriku melalui? Segala pesanmu ayah, mengarungi hidup di dunia ini. Bertekad dalam hati, menyingkirkan rintangan, menempuh hidup tanpa tetes air mata. Masih inginkan bimbingan, oh ayah. Beratnya ku tempuh di perjalanan ini. Sanggupkah diriku melaluinya? Ku bawa segala pesan. Terima kasih.